Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul bermajelis di tempat ini, dan alhamdulillah di bulan ini pun kita Allah beri kesempatan, Allah beri kekuatan, dan Allah beri kemudahan untuk mengagungkan syiar-syiar-Nya di bulan Zulhijjah ini secara khusus, di mana bulan Zulhijjah salah satu bulan haram yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Qur'an, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh min arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jumlah bulan di sisi Allah ada 12, telah ditetapkan semenjak Allah menciptakan langit, langit dan bumi. Di antara 12 tersebut ada 4 bulan haram, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Maka jangan kalian mendolimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Doliman di waktu dan tempat mana saja haram, terlarang. Penyebab kegelapan dzulumat yaumul qiyamah. Akan tapi keharamannya di bulan haram ini lebih. Sebagaimana amal soleh pun nilainya lebih pula. jika dikerjakan di bulan-bulan haram ini. Di antara 4 bulan haram ini ada bulan Dzulhijjah. Nah. Dan ini runtut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, besok lagi Muharram yang akan kita masuki beberapa hari lagi. Nah, ya penting untuk kita menghafal, mengetahui kalender Islami, kalender Hijriyah syar'i. Karena banyak amalan-amalan yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah berkaitan dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Barakallahu fikum. Bulan Dzulhijjah masuk salah satu bulan haji. Al-hajj wa ashhurum ma'lumat. Haji itu adalah pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dengan memuliakannya. Yang beribadah haji. Ya tentunya dengan salah satunya dengan menunaikan ibadah haji. Ataupun yang lainnya. Yang tidak belum dia berkesempatan untuk haji. Dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang disyariatkan di bulan Dzulhijjah tersebut. Maka ini termasuk dia telah memuliakan syiar Allah. Wa may yu'adzim syi'arallah fa innaha min taqwal qulub. Ya di antaranya memperbanyak ibadah di bulan Dzulhijjah ini dan meninggalkan ma'asi taqarruban ilallah. Bukan karena tidak mampu. Itu penting juga ya. Seseorang ketika dia meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maksiat ataupun dosa, hendaknya diiringin dengan niat takarruban ilallah. Bukan karena tidak senang semata, bukan karena tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan, tidak punya biaya. Ada kalanya seseorang itu tidak melakukan perbuatan yang haram tersebut karena tidak punya kekuatan. Tidak punya kekuatan. Ini enggak masuk. Tapi dia mestinya dia meninggalkan haram tersebut. Ta'atan lillah. Taat kepada Allah. Dan yang seperti ini. Yang dinamakan dengan takwa. Antatruka ma'asi Allah ala nuri min Allah. Makhofatan. Makhofata adabih. Takut karena adab. Berdasarkan nur dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu. Barakallahu fiikum. Di antara yang semoga kita termasuk telah mengamalkannya adalah Asyrul Awal min Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kita lewati. Demikian juga Ayyamut Tasyrik, Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Semoga di runtutan Ayyamul Ma'lumat, Ayyamul Ma'dudat tersebut banyak amal-amal ibadah yang kita tunaikan dan semoga diterima oleh Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Adapun semoga tidak yang melewatkan hari-hari mulia tersebut dengan santai-santai ataupun bahkan melakukan perkara-perkara yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala dan dari rahmat Allah, maka segera bertobat. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun dan beriman bahwasanya Allahu Ghafur, Allahu Tawwab. Barakallahu fiikum. Kemudian tentunya di sana ada asar, ada tanda-tanda dan pengaruh bagi yang Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadahnya. Baik amal ibadah yang ada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini ataupun 11, 12, 13 yang dikenal dengan ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Ya tentunya bagi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala lahu atsar. Punya wujud positifnya yang menandakan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya tersebut, kondisinya lebih baik dari sebelumnya. Yaitu kondisi amalan solehnya, ikhlas dan mutaba'ahnya lebih baik, lebih meningkat dari yang sebelumnya. Sebagaimana yang sering diulang-ulang oleh para ulama setelah selesai Ramadan. Itu sering kita diingatkan oleh para ulama setelah mendoakan semoga Allah menerima amal ibadah selama bulan Ramadan tersebut. Demikian juga karena kita berada di bulan yang besar, yang mulia, di hari-hari yang mulia, kita katakan juga demikian. Di antara asar, alamat diterimanya amal ibadah tersebut, maka amal soleh seseorang itu lebih meningkat. Jangan sampai kondisinya bagusnya hanya di 10 hari pertama tersebut, 3 hari setelahnya habis itu lenyap. Sebagian itu sudah lenyap dengan hari Id itu sendiri. Tanggal 10 bersenang gembira, akhirnya lupa dengan kalimat wadhkurullah wa yadhkurullah yang diperintah untuk banyak berzikir kepada Allah di hari tersebut. Sehingga yang tadinya dia berupaya untuk memperbanyak ibadah di 10 hari pertama tersebut, tapi tidak memiliki pengaruh yang positif setelahnya bagi dirinya, justru kadang ada yang lebih buruk. Nah ini dipertanyakan, jangan-jangan waliyadubillah na'udubillah min dalik, upaya dia memperdekatkan diri kepada Allah di 10 hari pertama tadi gagal, ghairu makbulah karena tidak ikhlas, ghairu makbulah karena tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau amalan-amalan buruknya lebih dominan, niat-niat buruk, kedengkian, hasad, kadzib lebih dominan sehingga memperburuk kondisinya. Jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan bagi orang berbuat buruk, kejelekan itu akan datang kejelekan semisal dengannya. Sebaliknya, hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan? Dari sini bahwasanya tanda-tanda Allah menerima amal ibadah seseorang, apapun amal ibadahnya, maka kondisinya akan lebih baik. Barakallahu fiikum. Dalam kesempatan ini, insyaallah kita mencoba merenungi 6 ayat pertama dari surat yang sering kita baca dan sering kita mendengar imam membacanya dalam sholat, karena masuk ke dalam juz amma. Biasanya sering dibawa, dibacakan di dalam sholat, sholat jahriyah oleh imam. Karena mudah adalah surat Al-Mutaffifin. Surat Mutaffifin. Nah, di antara yang diingatkan kepada kita di awal surat Mutaffifin ini, 6 ayat yang pertama ini adalah tentang muamalah. Yang kita tidak pernah terlepas darinya. Hampir insya Allah. Seluruh kita itu melakukannya. Muamalah, jual beli, muamalah dalam hal keluarga, muasyarati an-nisa, hubungan suami istri diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul lil mutaffifin alladziina idzaktalu 'alan naasi yastawfun wa idzakaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna li yawmin 'adzim yawma yaqumun naasu li rabbil 'alamin. Allah katakan wailun lil mutaffifin. Kalimat wail sering diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun di dalam hadis-hadisnya pun sering menyebutkannya, wail, wailul lil aqab minan nar. Yang ma'ruf di bahasa kitanya diterjemahkan dengan celaka. Celakalah. Kalau dibahasakan ke bahasa kita. Ada yang menyebutkan wail ini di antara ulama tafsir. Adalah nama daripada nama-nama neraka. Wailul lil mutaffifin, mutaffif. Celakalah bagi para mutaffif. Mutaffif. Yang curang, yang mau menang sendiri dalam hal timbang menimbang, yang egois, mutaffif, curang. Dalam arti bukan dia menipu, curangnya bukan curang menipu, maunya menang sendiri, egois. Nah, ini dicontohkan, disebutkan oleh Allah sendiri tafsir daripada siapa itu mutaffifin. Ingat, jangan sampai ini mengena ke kita dan aktivitas jual beli, timbang menimbang, takar menakar ini di antara yang sering di kehidupan kita sehari-hari, yaitu alladzina idzaktalu 'alan naasi yastawfun wa idzakaluhum awadanuhum yukhsirun, yaitu orang-orang manakala dia ditakar untuknya, menerima takaran, menerima timbangan dari manusia, inginnya penuh, yastaufun, inginnya penuh, maksimal, sempurna inginnya. Kalau dia membeli, dia ditimbang untuknya, ditakar untuknya, pinginnya minimalnya sempurna, kalau bisa dilebihkan. Sebaliknya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, kalau dia menimbang untuk orang lain, menakar untuk orang lain, yukhsirun, inginnya dikurangi, inginnya mengurangi, yukhsirun, dicurangi orang lain. Jadi kalau dia sendiri inginnya disempurnakan, bahkan kalau bisa dilebihkan, tapi kalau giliran orang lain yang menerima timbangan dari dia, dia berupaya untuk mengurang-uranginya. Ingat, jangan sampai demikian muamalah kita di sesama kita ke orang lain. Karena ini kata Ibnu Utsaimin rahimahullah menandakan sukhl wal bukhl. Sukh, rakus. Bukhl, bakhil. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, fajama'u bainal amraini bainas suhi wal bukhli. Terkumpul padanya dua perkara yang jelek. Rakus dan bakhil. Rakus, kalau nerima dari orang, inginnya lebih. Inginnya penuh, sempurna. Tapi bakhil kalau dia untuk orang lain, dikurang-kurangi. Bima'ni ma yajibu alaihim min itmamil kail wal wazani. Yaitu ataupun sebelumnya as-suhb fi talabi haqqihim kamilan biduni mura'atin au musamaha, dia minta haknya dipenuhi, dia minta haknya dipenuhi tanpa ada tolerir, tanpa ada musamaha, tanpa ada maaf, maunya penuh. Enggak boleh dikurangi sedikit pun kalau haknya dia. Kalau bisa lebih. Sebaliknya, wal bukhl dari sisi yamna'u ma yajibu alaihim, dia menahan apa yang wajib dia tunaikan kepada mereka min itmamil kaili wal wazan, untuk menyempurnakan timbangan dan takaran, takaran dan timbangan. Ini bakhil, seseorang yang berupaya untuk mengurang-urangi timbangan bagi para pembelinya, para langganannya. Ini terhitung bakhil. Bakhil ini buruk sekali. Sebaliknya, rakus. Kalau dia menerima dari yang lain, inginnya penuh, bahkan lebih. Sebagai faedah berkaitan dengan sukhl wal bukhl ini, dan penyebabnya ada di antara bentuk-bentuknya adalah seperti yang disebutkan tadi, maunya haknya dipenuhi, tapi kalau untuk hak orang lain, kewajibannya inginnya dikurangi. Ini adalah penyebab daikus sadar, sesak dada, sempit hati, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Seseorang sebaliknya, orang yang mudah di dalam bermuamalah, mudah dalam bermuamalah, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu imra'an, sahlun idza ba'a wa sahlun idza ishtara wa sahlun idza qada wa sahlun idza iqtada, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam Allah au tasamhun ya samhun, Allah memberi rahmat, merahmati seseorang yang mudah ketika dia membeli, mudah ketika menjual, mudah ketika dia membayar kalau dia berhutang ataupun minjam, dan mudah pula ketika dia dibayar haknya. Ini kata Ibnu Qayyim penyebab insirahus sadr, penyebab lapang dada. Seseorang muda, tidak bakhil, tidak rakus, itu penyebab lapang dada. Sebaliknya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, walamma kana al-bakhil mahbusan anil ihsan, mamnu'an anil birri wal khairi, kana jazauhu min jinsi amalihi fahuwa daikus sadr. mamnu'un minal insyirah. Dikarenakan bakhil itu, tertahan perbuatan baik darinya. Dia tidak berbuat bir dan tidak berbuat kebaikan. Ya, balasannya sejenis dengan perbuatannya. Dia tidak lapang. Bakhil itu tidak lapang, tidak berbuat ihsan, tidak berbuat bir. Balasannya untuknya diqus sadr, sempit dada. Tidak lapang dadanya. Mamnu'un minal insirah, terhalang dari lapang dada. Mari kita koreksi, introspeksi diri. Ketika kita sesak pemikiran kita, hati kita banyak mangkelnya, mudah emosi, stres. Jangan-jangan penyebabnya adalah kita sendiri, diantaranya adalah al-bukhl was-suh, bakhil, rakus, maunya menang sendiri. Maunya menang sendiri, inginnya diuntungkan, tidak mau dirugikan. Tabiat. Sebenarnya ini adalah tabiat, tapi kadang keterlaluan. Nah, contohnya kadang keterlaluan itu apa yang disebutkan di dalam ayat? Apakah hanya dalam hal jual beli saja? Nah, ini pertanyaannya. Dalam hal jual beli, timbang menimbang, takar menakar, bayar membayar. Ternyata kata Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsir beliau, wa hadzal misal alladzi dzakarahu Allahu azza wa jalla fil kaili wal wazni huwa misal. Contoh yang disebutkan oleh Allah, berupa takaran dan timbangan ini salah satunya, salah satu contoh. Fayuqasu alaihi kulluma asbahahu, dikiaskan dengannya yang semisal dengannya. Muamalah, apapun bentuk muamalah seseorang, jangan maunya diuntungi terus, tidak mau dirugikan, maunya menang sendiri. Apapun bentuk muamalahnya, di sini disebutkan contoh yang ini sebagai catatan bagi kita yang berkeluarga, termasuk saya. Faqulu man talaba haqqahu kamilan mimman huwa alaihi wa mana alhaqqa alladhi alaihi fa innahu dakhilun fil ayatil karimah. Faqulu man talaba haqqahu kamilan. Setiap orang ingin haknya sempurna. Setiap orang yang ingin haknya dipenuhi dengan sempurna dari orang yang punya kewajiban kepadanya. Sebaliknya, dia tidak menunaikan kewajibannya. Mana al-haq alladzi alaihi? Dia tidak menunaikan kewajibannya terhadap hak orang lain. Hak orang lain. Sebenarnya kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsih. Tidaklah seorang daripada kalian beriman sampai dia menyukai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menyukai kebaikan untuk dirinya. Kata para ulama, mafhumnya seorang-seorang tidaklah beriman sampai dia membenci kejelekan, tidak menyukai kejelekan bagi saudaranya sebagaimana dia membenci kejelekan tersebut seandainya menimpanya. Nah, di antara contoh yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin berkaitan dengan maunya seseorang haknya yang sempurna, tapi untuk hak orang lain inginnya inginnya tidak disempurnakan. Famasalan az-zawj yuridu min zawjatihi an tu'tiyahu haqqahu kamilan wa la yatahawanu fi syai'in min haqqihi lakinnahu inda ada'i haqqiha yatahawanu wa la yu'tiha ladzillah laha. Seorang suami, ini betul yang dicontohkan kepada aba, artinya tidak menutup kemungkinan sebaliknya gitu loh. Seorang suami ingin dari istrinya agar istrinya memenuhi haknya secara komplit, sempurna, maksimal, tidak boleh terkurangi sedikit pun daripada haknya. Inginnya demikian. Tanya, pingin seperti itu kan kita? Tentunya iya. Pinginnya istri kita bisa memenuhi kewajibannya dan hak kita sesempurna-sempurna mungkin. Inginnya seperti itu. Sebaliknya, dia sendiri ketika memenuhi hak istrinya, bermudah-mudahan, yatahawan, meremehkan, tidaklah menunaikan haknya untuk istrinya, kewajibannya untuk istrinya. Ini yang sering terjadi. Awas, Ibnu Utsaimin rahimahullah memasukkan model seperti ini ke al-mutaffif. Orang yang mutaffif, mau menang sendiri. Ingin ataupun egois, curang dalam hal bermuasyarah, berkeluarga. Wa ma aktsaru ma tashqi an-nisa'u min hadha tiras min al-azwaj. Sangat banyak, kata Ibnu Utsaimin, kaum wanita curhat mengeluh tindakan ini dari para suami, waliyadu billah. Memang kenyataannya demikian. Kenyataannya demikian. Yang terjadi, banyak wanita terzalimi, suaminya inginnya haknya dipenuhi secara maksimal, sebaiknya dia tidak lah menunaikan kewajibannya kepada istrinya kecuali sedikit. Ini Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan di sini, kata beliau, inna kathiran minan nisa yuridu minha az-zawj an taquma bihaqqihi kamilan lakinnahu huwa la yu'tiha haqqaha kamilan. Sering dialami oleh kaum wanita, suaminya ingin haknya dipenuhi oleh istrinya secara sempurna, tapi si suami tidaklah memenuhi haknya dengan sempurna. Rubbama yanqusu aktsaru haqqiha minan nafaqati wal 'usyrati bil ma'ruf wa ghairi dzalik. Terkadang haknya istri terkurangi banyak, baik dalam hal infak, dalam hal al-usrah, dengan ma'ruf, perbuatan ma'ruf dan yang lainnya. Nah, ini kata Ibnu Utsaimin termasuk dzulm. Inna dzulman nas asyaddu min dzulmil insan. Ini untuk umum yang sekarang. Mendolimi orang itu lebih buruk daripada seseorang mendolimi dirinya berkaitan dengan hak Allah. Kenapa demikian? Kalau hak Allah, terkadang seseorang yang mendolimi dirinya, dia tidak mau menunaikan hak Allah, itu mendolimi dirinya, dirinya pribadi. Yang menanggungnya, yang rugi. Sekarang seseorang mendolimi orang lain, itu lebih buruk. Kalau seseorang tidak memenuhi hak Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim, Allah subhanahu wa ta'ala tawab. Terkadang seseorang tidak minta ampun pun Allah dengan rahmat dan karunia-Nya mengampuninya dengan tauhidnya, dengan imannya. Ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. yang wajib untuk kita bersyukur dan memuji Allah. Tapi haknya manusia tidak segampang itu. Harus dimaafkan oleh yang terdolimi. Yang terdolimi ini siapa saja? Masalah suami istri, masalah perdagangan antara pelanggan dan penjual, dan yang lainnya umum. Awas, kita melalaikan hak Allah itu masih ringan, karena kita bisa bertobat dengan cara menyesali, meninggalkan, berkeinginan untuk tidak mengulanginya lagi. Sudah cukup sampai situ. Tapi haknya manusia, selain daripada itu harus kita dimaafkan olehnya. Bagaimana bisa dimaafkan olehnya? Terkadang orang yang dizalimi sudah mati. Tidak ketemu lagi. Atau faktor-faktor yang lainnya. Ingat dengan apa yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Man ta'udunal muflis fikum. Kalian menganggap apa yang dimaksud dengan muflis? Bangkrut. Orang yang bangkrut. Orang yang gulung tikar itu seperti apa menurut kalian? Ya, jawaban para sahabat, al-muflis fima fina man la dirhama indahu wala mata. Orang yang sudah tidak bermodal lagi, hartanya sudah ludes, modalnya sudah habis, wujud barangnya sudah hilang. Ini bangkrut total, gulung tikar. Ini muflis. Tapi jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innal muflis min ummati, yang terhitung bangkrut, gulung tikar dari umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamah bihasanatin amsalil jibal. Dari umatku ini yang dikatakan muflis adalah orang yang pada hari kiamat nanti membawa banyak kebaikan. Banyak kebaikan yang dia bawa. Seperti gunung-gunung kebaikannya sudah. Banyak yang dia bawakan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk menjadikan hasanat ataupun sayiat itu berbentuk nanti di hari kiamat. Berwujud. Berwujud. Bahkan nyawa seseorang ataupun nyawa ruh itu bisa Allah Subhanahu wa taala jadikan berwujud seekor domba, kambing disembelih karena tidak ada lagi kematian setelahnya, maut ya. Nah, di sini hasanat Allah Subhanahu wa taala wujudkan dia seperti gunung-gunung, katsirah, banyak sekali. Tapi apa yang terjadi payati wa qad zalama hadza? Ternyata dia di dunia mendolimi si pulan wa syatama hadza, mencela ini, memukul itu, wa daraba hadza wa akhadha mala hadza, mengambil harta orang ini. Apa akhirnya? Apa hasanat yang banyak tadi untuk nebus itu, fa yakhudhu hadza min hasanatihi. Yang didolimi tadi masing-masing ngambil dari kebaikannya. Yang didolimi, yang dicurangi, yang diambil hartanya, bayarnya dengan hasanatnya, dengan kebaikan dia. Yang tadi sebanyak gunung, ludes, mau dibayarkan apa lagi? Ternyata sekarang balik. Dosa yang terzalimi itu dilimpahkan ke dia. Bayarnya, karena dia sudah tidak ada lagi hasanat yang tadi sudah diambil untuk nebus. Nebus kedolimannya. Sekarang kedolimannya masih ada. Hasanatnya sudah habis. Akhirnya sayyiat yang terzalimi tadi ditimpahkan kepada dia. Apa kata Rasulullah SAW? fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alaihi akhadha min khotayahum faturihat alaihi tsumma turiha finnar. Setelah habis kebaikannya, sebelum terbayar semua, akhirnya dosa-dosa mereka yang terzalimi tersebut ditimpahkan ke dia. Kemudian orangnya dilemparkan ke neraka. Wal iyadu billah. Kata Ibnu Utsaimin, "Fanasihati dihaula illadina yufarrituna fi haqqi azwajihim an yattaqullaha azza wa jalla." Maka nasihatku bagi mereka-mereka yang melalaikan hak istri-istri mereka agar bertakwa kepada Allah. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam auṣa bin nisā fi akbarim majma'i syahidahul 'alam al-islami. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat agar memperhatikan kaum wanita di tempat yang dihadiri oleh banyak orang. Fi hayati Rasulullah SAW, yaitu di musim haji. Di hari Arafah. Di musim haji. Qal ittaqullah fin nisa. Bertakwalah kalian. Berkaitan dengan kaum wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Wastalaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalian menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Oleh sebab itu kata Rasulullah SAW, ittaqullah fin nisa fa innahunna awanun indakum. Bertakwalah kepada kaum wanita, mereka itu tertawan di sisi kalian. Nah, kata Ibnu Utsaimin, fa manzilatul usrah, mereka itu tawanan. Nah, tidak boleh seseorang itu bertindak kejam kepada tawanan. Demikian juga kepada wanita. Tidak boleh seseorang itu bertindak kejam kepada kaum wanita. Inginnya mereka memenuhi haknya, memenuhi kewajibannya, tapi kewajiban dia kepada mereka tidak terpenuhi. Ini terhitung mutaffif. Ada lagi, dicontohkan oleh Ibnu Utsaimin, yang kedua adalah berkaitan dengan antara orang tua dengan anaknya. Orang tua inginnya anaknya berbakti. Berbakti. Dengan segala macam bentuk bakti. Inginnya dihormati, inginnya dilayani semaksimal mungkin. Tapi dia sendiri lalai. Daya auladah. Dia menyia-nyiakan anak-anaknya. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Berkaitan dengan sikap orang tua ingin dia anaknya berbakti kepadanya. Tapi dia sendiri tidak berbakti kepada anaknya. Di antaranya adalah yang lebih utama adalah berkaitan dengan pengajaran ilmu agama. Ilmu agama, akhlak dan lain sebagainya. Kita sebutkan sebagai ringkas karena mengingat waktu. Kata Ibnu Utsaimin, ini termasuk mutaffif juga. Orang yang inginnya dari anaknya, anaknya berbakti tapi dia sendiri yudayi menyia-nyiakan anaknya. Mutaffif, ini termasuk mutaffif. Hadzal alladzi arada min auladihi an yubirruhu tamamal birri wa huwa muqassirun fi haqqihim naqulu innaka mutaffif. Seorang ayah yang ingin dari anaknya untuk mereka berbakti kepadanya dengan maksimal tapi dia sendiri lalai dari hak mereka, kita katakan kamu mutaffif. Nah, ini sangat penting berkaitan dengan menjaga diri dari tatfif ini. Tatfif, yaitu curang, egois, ingin menang sendiri ini, kaitannya dengan hari kiamat nanti. Ala yadhunnu ulaika annahum mabungsun. Tidaklah mereka menyangka kalau mereka itu nanti akan dibangkitkan. Berarti bahaya. Kaitannya dengan hari kebangkitan nanti. Jangan sampai di hari kebangkitan nanti kita dipersulit lantaran tindakan kita yang mutaffif ini. Yang tertib ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengiriki ayat tersebut dengan ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka mengira kalau mereka nanti akan dibangkitkan, dibangkitkan dengan membawa dosa seperti itu? Awas. Liyaumin azim, hari yang besar. Ya umayakumun nasu li rabbil alamin. Hari manusia tersebut berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Dan ini juga sering Allah, ketika kita diingatkan oleh Allah dengan hari pembalasan, hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu ada. Dan hendaknya seseorang berbekal diri untuk menghadap hari yang besar tersebut dengan amal-amal ketaatan dan meninggalkan perkara-perkara yang menyulitkan dia daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Barakallahu fikum. Tentunya wajib untuk kita banyak-banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti dimudahkan di hari kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang hendaknya kita bertakwa kepada Allah tentang apa yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah, artinya tidak bisa dihindari ya. Tidak, perkara yang tidak bisa dihindari. Media-media sosial yang mungkin yang ada di tangan-tangan kita ini, HP, Android, dan yang semisal dengannya. Maka sama-samalah kita bertakwa kepada Allah. Hanya itu saja yang bisa mengendalikan kita. Untuk kita tidak punya HP itu, anak kira ada sih ada yang sanggup. Ada sih ada yang sanggup, masih ada, alhamdulillah, dan selamat dia. Tapi kebanyakan kita, jumhur kita, itu adalah, nah ini, tapi apa yang bisa mengendalikan kita dari media ini dengan tayangan, dengan berbagai fasilitas, aplikasi, aktsaruhu yudirruna, kebanyakannya itu memudaratkan kita. Memang banyak manfaatnya. Tapi kalau tidak dikendalikan dengan ingat akan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dia itu adalah As-Sami'ul Basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Bisa kita nyendiri di kamar pegang tapi berhubungan dengan kemana-mana. Tapi Allah Subhanahu wa taala Sami'ul Basir. Allah Subhanahu wa taala yarana, melihat kita. Melihat kita, orang lain tidak melihat. Mungkinnya hanya kita dengan apa namanya itu, apa yang kita miliki saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Itu saja sebenarnya yang bisa mengendalikan kita. Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah untuk diri pribadi terlebih dahulu dan untuk yang lainnya. Untuk yang lainnya. Karena yang mengingatkan ini ada sudah banyak sekali dari saudara-saudara kita, para asatidz, para teman-teman kita, hati-hati, hati-hati ini barang. Baik dewasa, anak-anak, perempuan, laki-laki. Di antara bala yang menimpa kita adalah bersumber dari ini. Sudah banyak sekali fitnahnya, banyak sekali. Tadi hanya bisa mengingatkan kita adalah bekalilah dengan takwa ketika memegang ini, memiliki ini. Allah Subhanahu wa taala melihat. Kita muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kita saling berpesan dengannya. berpesan dengannya. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga ada manfaatnya untuk terutama pribadi diri kita, demikian juga bagi saudara-saudaraku kaum muslimin. Jika didapati perkara-perkara yang kurang berkenan dan keliru, maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta maaf kepada hadirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.